sebenarnya masuk akal. Masa makhluk sempurna, apa suatu zat yang sempurna kan punya kan gitu ya. Cuma kadang enggak masuk akalnya kan, gimana ya bentuknya? Kan gitu tadi cuma jelimetnya. Sebenarnya enggak. Allah itu kan di dunia ini enggak menampakkan diri. Kan gitu toh? Nanti kalau kita ini terhadap yang gaib itu terbatas. Allah punya tangan sesuai dengan keagungan Allah. Kita tidak dikhabarkan bagaimana apa bentuknya. Seperti antum. Antum pernahkah mendengar apa hewan yang jarang dilihat itu? Berarti, tahu berarti? Berarti, tahu enggak? Berarti itu sepakat punya kaki. Coba kakinya gimana? Nah, kalau enggak tahu ya jangan ngomong, jangan ditolak. Iya toh? Iya, ya jangan ditolak. Berarti itu adalah apa? Bebek dengan entok gitu loh. Jadi ketemunya berarti ya. Ya sekarang ketahu sekarang ya. Tapi coba kalau antum yang pedalaman enggak pernah tahu. Antuman yakin toh punya kaki dah? Coba kalau yang enggak tahu pernah, enggak pernah dikhabarkan, enggak pernah ketemu yang semisalnya, enggak bisa mensifati, cuma yakin dia punya. Itu loh gambaran mudah. Sebenarnya semua itu masuk akal. Lagi akalnya sih. Kalau sudah sehat sudah enggak usah dibahas lagi. Jadi jangan ditolak. Karena takut sama. Kadang-kadang orang itu karena takut sama akhirnya apa? Menolaknya. Baik. Kemudian takwil itu merubah-rubah makna, itu tidak boleh. Kadang tangan dirubah kepada makna ya, kekuasaan tanpa dalil atau yang lainnya. Ya. Kemudian takif enggak boleh membagaimanakan. Itu dalam iman kepada nama dan sifat Allah itu enggak boleh membagaimanakan. Seperti Allah itu maha ya tadi apa ya? Tangan, betis, jari, itu hadisnya sahih ya. Kita artikan sesuai dengan itu. Allah betul-betul punya jari. Gak usah ditanya, loh gimana jari-jarinya? Ada kukunya, ada bulunya, apa ada temboknya? Ini gak boleh. Ya, karena sampean belum pernah melihat Allah. Belum pernah dikhabarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau dikhabarkan punya tangan, ya kita yakin punya tangan atau jari. Gak boleh tanya bagaimana ya? Gak boleh. Jelas? Enggak terima tanya mas? Enggak ya? Enggak. Enggak. Seperti antum punya hal yang khusus tersembunyi, ada enggak di diri antum? Hah? Ada enggak? Coba di diri antum ada suatu hal yang khusus yang tidak diketahui orang lain. Antum yakin tahu punya benda itu? Ya kan banyak, mungkin sini ada temboknya, kan enggak tahu kan ya? Tapi yakin antum tahu gitu loh. Tapi kan yang lainnya karena enggak tahu jangan bilang-bilang, sebenarnya. Jangan. Seperti itulah hak milik Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan keagungannya, kita enggak boleh membagaimanakan tanpa ada ilmunya. Itu nama dan sifat Allah yang sedikit agak jelimet. Tapi sebenarnya tidak jelimet. Yang penting kita ini terima, tidak membagaimanakan, enggak usah tanya-tanya, diserupakan dengan makhluk. Enggak boleh serupakan tangan sesuai dengan keagungan Allah. Jangan diserupakan dengan makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Cukup kajian kita tentang apa tadi? Ya, dakwah utama seluruh para rasul dan orang yang mengikutinya menegakkan tauhid dan membereskan kesyirikan kepada Allah dan lima macam bentuk tauhid yang harus kita jauhi dan jangan kita ikut-ikut dalam lima macam tauhid tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Masalah ini atau masalah yang lainnya silakan. Ada yang iya. Nah sekarang kalau di katakan tadi tentang masalah partai Islam, ya sekarang faedahnya secara sekilas banyak atau enggak sih? Ini belum saya jawab karena ini juga masalah-masalah yang memasyarakat gitu ya, masalah partai itu masalah yang memasyarakat bahkan menegara kan gitu ya. Ini enggak saya jawab. Jadi saya tanya kepada antum, benarkah merasakan betul-betul tauhid ditegakkan dalam partai tersebut? Itu pertanyaannya aja. Saya itu enggak mencerca apakah itu betul-betul partai yang baik, bila itu saya tidak mencerca. Tapi yang saya tanyakan, antum yang bisa merasakan sendiri, benarkah itu mereka dakwakan kepada apa ya? Grupnya. Apa ini namanya ini? Gerombolannya itu. Benarkah menegakkan la ilaha illallah? Terangkan ayo sholat kepada Allah. Jangan sembah selain Allah. Ini itu. Padahal ini akhlak kepada siapa ini? Kalaupun toh misalkan berpartai. Betul la ilaha illallah ditegakkan. Membahas kesyirikan diterangkan kepada setiap orang anggotanya itu. Itu bagus. Itu aja. Jawaban saya enggak mencerca ini itu dan seterusnya. Tapi itulah yang terbaik. Sudah atau belum? Coba antum. Padahal faedah yang paling tinggi apa itu? Tercapainya tauhid ibadah kepada Allah. Itu kunci sukses menuju apa? Surganya Allah. Nah itu sudah kau terlupakan. Kau membahas yang lainnya. Itu terlupakan. Bagus gak apa? Bagus apa bagus? Gak bagus. Akhlak kepada Allah sudah dilupakan. Kau malah mengurusi akhlak kepada sesama. Coba keadilannya bagaimana? Gitu loh. Itu intinya. Kalaupun tak misalkan suatu partai itu baik, ya seperti ini. Mari, jelaskan seorang pemimpin partai misalkan, jelaskan ini tauhid, ini kesyirikan, setiap person didatangi, inilah Al-Qur'annya, ini hadisnya, ini jalan kesyirikan. Pernah dijumpai kayak gini? Nah ini. Ya kalaupun toh ada, saya katakan baik. Tapi kalau tidak, dan selama ini saya juga belum menjumpai, itu berarti bukan faedah. Kenapa? Sudah mendolimi Allah, tidak adil kepada Allah. Jelas? Itu aja jawabannya. Saya enggak mencerca partai apapun, tidak saya cerca. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mantan partai? Ya monggo, yang penting tegakkan tauhid. Diri kita, saudara kita, kelompoknya. Iya. Iya. Partai. Partai penderitaan ya. Ya enggak masalah. Selagi memang jalannya seperti jalan Nabi, silahkan. Kan yang penting apa katanya? Apa yang disenangi? Ya harus kan gitu ya. Yang penting keumuman senang, laksanakan. Entah itu syirik, ya enggak masalah. Oke-oke ada. Yang penting kita apa? Bareng-bareng. Loh. Kan sudah masalah ini sebenarnya. Udah itu cukup aja. Ya, udah. Itu aja masalah yang paling terpenting yang baru kita bahas aja. Sudah dinodai. Apalagi urusan yang lainnya. Allahu a'lam. Jadi kalau besok bikin partai kayak gini ya. Tapi kayaknya sampean gak ada yang milih. Iya toh? Bener gak ada yang milih. Yakin saya. Malah sampainya dicoblos pakai tombak. Lah kenapa? Nyindir aja dari tadi. Subhanallah. Baik. Marilah berdakwah sesuai dengan dakwah Nabi. Terus pelan terangkan kesyirikan. Tauhid itu yang nomor satu. Sampai Allah syariatkan jihad. Jihad itu gak langsung disyariatkan loh. Perang itu nanti 13 tahun kemudian. Lama masih ya. Sampai kokoh betul apa? Bebas syirik, tauhid cukup kepada Allah, baru Allah syariatkan jihad karena kekokohan apa? Tauhidnya. Lah sekarang campur, ini pakai golok, keris yang tiap malam Jumat di usama saja. Udah enggak usah dibahas. Subhanallah. Sudah itu aja intinya. Ada yang lain? Ya, silakan. Mumpung belum sore. Kalau persalaman itu bagus, bahkan dalam suatu hadis itu bisa menggugurkan apa? Sayyiat, yukafiru sayyiat, menggugurkan apa? Dosa. Persalaman kepada sesama bagus, kepada yang lebih tua, apalagi kepada guru kita juga bagus. Itu menggugurkan apa? Dosa selagi tidak kelewat batas. Solomon sambil apa? Disusui-susui gitu ya. itu kelewatan. Sujud cukup kepada siapa? Allah. Salaman itu sudah bagus. Itu. Kalau cium tangan tidak usah, enggak usah ya. Cium tangan nanti kok kelihatan terlalu tunduk-tunduk itu enggak usah. Ya. Cium tangan. Kecuali kalau dia itu sampainya mau dicium tangan, ya, biarin aja. Tapi sampai enggak usah mencium tangan. Kenapa? Nabi juga tidak cium tangan. Para sahabat juga enggak mencium tangan. Rangkulan. Jadi kalau para sahabat rangkulan. Enggak menunduk gitu maksudnya, enggak. Tidak. Aman. Sudah ketemu. Gitu selesai. Itu contoh orang yang paling jelas ya? Ya. Selagi enggak kelewat batas. Paham? Ya udah kalau cium tangan enggak masalah ya silakan enggak masalah. Tapi saya katakan yang afdol contoh Nabi dan para sahabat. Walaupun toh misalkan itu boleh, tapi yang paling baik adalah apa? Contoh Nabi dan para sahabat dalam bersalaman ya. Salaman. Itu menggugurkan apa? Jadi jangan pelit salaman. Ketemu saya juga salaman ya. Tapi jangan salaman sama istri saya ya. Iya. Oh gitu dong. Ya ini orang tuanya karena belum tahu sunnah Nabi aja. Jadi kalau tahu bangga dengan sunnah Nabi. Ya diwajari aja. Namanya orang tua kan tahunya sedemikian. Ya antum jelaskan dengan cara yang baik. Ya Pak, Bu, ini kalau Nabi itu kalau salaman tidak dengan cium tangan. Jadi kalau saya itu bukan berarti saya itu apa? Benci kepada ibu dan bapak, tidak. Justru saya ini siap mengabdi taat kepada ibu, bapak, selagi mampu. Itu aja. Ya, jadi salam-salaman lah. Ini kok bahasnya salam-salaman. Ya, enggak apa-apa. Bagus. Bukan melarang. Ada yang terakhir? Silakan terakhir satu. Ya. Ya. Apa? Oh, Kenduri. Kenduri ya. Siapa yang pernah Kenduri di sini? Ya. Ya, Kenduri. Siapa lagi? Enak ya Kenduri. Ya. Bagi-bagilah ya. Apa pelajarannya? Melecek. Melenceng gitu. Oh, ada suatu kesalahan gitu dah. Oh iya. Bagus kalau sudah mulai menilai. Jadi santri saya sudah mulai pinter ini. Maksud saya kalau kita apa menghadiri dengan niat untuk apa memenuhi undangan dengan niat lain tapi niat itu baik, tapi saya kan itu melenceng itu bagaimana tuh? Ya melencengnya gimana tadi? Ya, penilaian jenengan melencengnya gimana? Yang apa masih tumpeng segala macam gitu. Ya. Lah tumpeng itu asalnya dari agama siapa itu? Lah, kok ikut menghadiri campuran Hindu? Kita datang tapi hanya silaturahmi, tapi kita tidak menyakiti. Ini membahas masalah juga ini ya. Ya sebenarnya silaturahmi itu disyariatkan, enggak dilarang, bahkan amalan yang afdol. Ya, Nabi sallallahu bersabda, "Man ahabba ayyub satallahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi asari fal yasir rahimah." Siapa yang mencintai, ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, apa itu? Sambung silaturahmi dan sambung silaturahmi tadi. Itu untuk diluaskan rezeki. Senang enggak? Senang. Dipanjang umurnya senang enggak? Ya senang, tapi panjang umur bukan tambah tua tambah jadi ya tua keladi tapi tambah takut kepada Allah. Nah itu panjang umur yang berbarokah. Nah jadi silaturahmi dihukumi adalah amalan yang afdol dan bagus wajah. Nah sekarang Nabi dan para sahabat siapa yang paling semangat bersilaturahmi dalam agama Islam? Siapa yang paling semangat bersilaturahmi? Nabi dan para sahabat. Nah, sekarang patokan baik dan buruk saya atau umumnya orang atau Nabi dan para sahabat sekarang. Bukan saya, bukan siapa saja. Nah sekarang, yang paling semangat Nabi, yang paling paham dengan Al-Quran Nabi dan para sahabat, sampai sempurna Islam. Apakah gitu silaturahminya sekarang ya? Mereka silaturahmi tidak dikhususkan waktu-waktu tertentu. Kapanpun siap ditemui saudaranya, minta maaf kepadanya, itulah silaturahmi yang paling baik. Bahkan Nabi memerintahkan, ketika ada saudara yang berusaha memutusmu, sambung. Jangan balas putus-putus. Itu wasiat Nabi, subhanallah. Kadang kita kan, oh sampai Nabi gak pernah ngasih, oh, ini sama tetangga mungkin gitu ya. Gak pernah ngasih, gak pernah tak kasih. Jangan. Justru dia itu enggak mau ngasih, kita lakoni dengan cara yang baik. Itulah silaturahmi yang paling baik. Itu contoh Nabi. Setiap saat ingin lebih akrab, seringlah bertamu, sering memberi, itulah silaturahmi yang paling baik. Jadi jawabannya saya itu enggak menyalahkan. Yang paling baik adalah apa? Silaturahmi sesuai dengan contoh Nabi. Gitu aja, ya. Nabi apakah pernah hadir? Misalkan niatlah. Misalkanlah, ada agama jahiliyah di situ. Apakah Nabi pernah hadir di situ, diem di situ? Dalam rangka, ya saya enggak seperti akidah kayak gitu. Nabi pernah? Nah, itu aja jawabannya, saya itu enggak menyalahkan. Ya antum kalau silakan ya silakan. Tapi sebaik petunjuk adalah petunjuk Nabi dan para. Sudah. Ini enggak marah atau sama saya? Enggak marah ya. Kita semua adalah saling terbuka. Ya, saling terbuka ketika ada suatu masalah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi dan para sahabat. Sudah, itu aja. Selesai. Bahkan saya itu pernah ketika ditanya gitu ya. Ya, orang berangkat itu bilang apa? Kadang berangkat, kadang enggak. Loh, kenapa enggak berangkat? Ya itu yang undang uang miskin kok orang dia apa-apa. Tapi kalau orang kaya, semangatnya datang. Ternyata apa? Ya itu. Lebih gitu ya. Lebih pokoknya. Gitu ya. Subhanallah, itu rata-rata yang sudah mentradisi kayak gitu. Ya. Jadi silaturahmi setiap saat marilah kita sambung hubungan persaudaraan kita. Itu yang terbaik sebagaimana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sudah ini? Ya. Jurusannya bahasa Arab banyak pihak ini. Iya. Baik. Mohon maaf kalau ada ucapan yang kurang berkenan ya. Jadi intinya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Itu contoh yang terbaik. Saya minta maaf kalau ada ucapan yang keliru atau kurang berkenan. Dan saya minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.